sampai hati ini nyanda tahan lagi di kok jatuh cinta. Ini bukan mimpi, tapi ini terjadi sayang. Biar malam sayang, polong pak kita, siong.